Nenek, nenek, si Bongo tiga. Siang mengantuk, malam menjaga. Mencari cucu di mana ada. Nenek kawin dengan anak raja. Semua cucu sakit kaki. Cucu-cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak sakit. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena dia yang jadi. Ai, apa nih? Hah? Yeah. Apalah Mimi. Kamu jadi nenek kebayan.